بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, masih melanjutkan pada bab yang dibawakan oleh al-imam rahimahullah, yang beliau menginginkan pada bab ini adalah pengingkaran alaman arada at-tahakkuma ila ghairillahi wa rasulih. Pada bab ini asy-syekh ingin menerangkan pengingkaran kepada setiap pihak yang ingin berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, alam tara ila alladzina yas'umun, tidaklah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka menyangka bahwasanya annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, menyangka mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau berupa Quran dan Sunnah dan apa yang diturunkan sebelummu, yuridun ayatahakamu ila tauhid, lalu mereka berkeinginan, ini syahidnya, mereka berkeinginan untuk berhukum kepada hukum selain Allah, selain Rasul, wa qad umiru ayakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkarinya. Wa yuridu syaitan ayudillahum dhalalan ba'ida, dan betul-betul setan, baik setan dari kalangan jin dan manusia, itu menginginkan agar mereka itu tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini ayat yang kemarin kita baca dan ayat berikutnya. Pada ayat berikutnya juga telah kita baca ra'aital munafikin yasuduna anka sududa, dan kamu lihat orang-orang munafikin, berarti orang yang disebutkan tadi pada ayat ke-60, itulah hakikat sifat-sifat munafikin. Dan akan nampak lagi kamu melihat mereka orang munafikin yasudduna 'anka sududa, kamu melihat mereka itu menghalang-halangi dan mereka itu berpaling, dengan benar-benar berpaling darimu Muhammad. Itulah orang munafik, mengaku orang yang mengikuti Islam tapi mereka berpaling dari Islam, mengaku orang Islam tapi berpaling dari ajaran Islam. Itulah munafik. Fakaifa idza sabathum musibah, pada ayat berikutnya, lalu bagaimana apabila ditimpa kepada mereka satu musibah, baik musibah duniawiyah, baik musibah diniyah, bima qaddamat aydihim, semua karena sebab apa yang mereka lakukan, ja'uk summa ja'uk yahlifuna billah, lalu mereka pun datang kepada engkau Muhammad, in arad, dalam keadaan mereka bersumpah, wallahi wallahi. Tapi sifatnya orang munafik, idza wa'ada akhlafa, kalau mereka berjanji, janjinya janji yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, bersumpah pun sumpah yang palsu. Jadi mereka datang bersumpah atas nama Allah, in arada illa ihsana wa taufiqa, sambil mengatakan tidaklah kami berbuat demikian, berbuat kerusakan, illa ihsanan, kecuali tujuannya kebaikan, wa taufiqan, tujuannya adalah di atas taufik, petunjuk Allah. Inilah sifat-sifat munafik i'tiqadi. Betul-betul di dalam hatinya itu ada kemunafikan, sehingga mereka pun berbuat kejelekan terhadap Islam. Ma'asyiral muslimin, ini ayat terakhir yang kita baca. Kita lanjutkan ayat berikutnya, masih surat An-Nisa, ayat 60, 61, 62. Ulaika alladzina ya'lamullah ma fi qulubihim, mereka itu, yakni orang munafik yang tadi berkeinginan berhukum kepada hukum selain Allah, yang mereka berbuat kerusakan tapi tidak merasa berbuat kerusakan, mereka itu alladzina ya'lamullah, orang-orang yang Allah itu tahu, ma fi qulubihim, apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Ma'asyiral muslimin, di sini Allah menerangkan sesungguhnya Allah itu maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hati. Walaupun lesannya bersumpah, walaupun lesannya mengatakan kami tidak berbuat ini kecuali ihsanan wa taufiqa, Allah itu sudah tahu isi hati kalian. Tawa'adahumullah, sehingga Allah mengancam kepada mereka-mereka ini, bi'annahu ya'lamu ma fi qulubihi minan nifaq wal makri wal khida', Allah itu maha tahu apa yang ada di dalam hati-hati orang-orang munafikin tadi. Apa di antaranya? Nifaq. Nifak itu menampakkan kebaikan, menyembunyikan kejahatan. Allah tahu. Walaupun ditutup-tutupi, Allah tahu. Wal makri, makar. Makar yang mereka buat, Allah tahu. Mereka menggembosi manusia untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menggembosi para sahabat yang diajak berjihad waktu itu. Ketika berangkat perang Uhud dari kota Madinah, berangkatlah kurang lebih 1000 manusia. Maka sampai di tengah jalan kurang lebih 250 orang digembosi oleh mereka, sehingga akhirnya pulang ke Madinah tidak jadi berangkat. Inilah sifat-sifat munafikin. Mereka menginginkan adanya kejahatan dan kejelekan di tengah kaum muslimin. Wal khida', dan mereka membukin tipu daya. Mereka yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum. Orang munafik, kata Allah, yukhadi'un, menipu Allah. Menipu para sahabat, membuat khida', tipuan kepada Allah dan para sahabat. Namun Allah katakan wa ma yakhda'un illa anfusahum. Hakikatnya tidaklah mereka menipu kecuali menipu diri mereka sendiri. Allah tidak bisa ditipu, para sahabat tidak bisa ditipu, karena mereka sosok manusia yang dibimbing oleh Allah. Demikian pula orang-orang yang mengikuti sahabat, para tabi'in, orang yang jujur mengikuti sunnah, mereka membongkar orang-orang yang di hatinya ada kemunafikan dari kalangan Syiah Rafidhah. Tidak lain kecuali dengan sunnah. Dibongkar orang-orang Syiah Rafidhah keburukannya, kejahatannya dengan sunnah. Barakallahu fikum. Walaupun mereka memiliki prinsip taqiyah, menyembunyikan kepada manusia kejelekan yang mereka inginkan, tapi taqiyah, taqiyah, taqiyah bisa dibongkar dengan bukti-bukti. Dan demikian pula ma'asyiral muslimin ahlus sunnah, tidak bisa ditipu oleh mereka-mereka yang ingin merusak Islam dan kaum muslimin, baik dari kalangan ahlul bid'ahnya. Ahlus sunnah akan terus bicara, akan mengingatkan manusia dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, akan mengamalkan adanya prinsip tahdir, mengingatkan kejahatan dan orang-orang yang jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Walaupun manusia tidak menyukainya, tapi mereka akan terus demikian ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, fallahu Allamul ghuyub. Allah itu Alam, Maha mengetahui. Al-ghuyub, segala perkara yang gaib. Mau disembunyikan di mana? Oleh mata-mata kita. Mungkin mata kita, mata manusia tidak bisa melihat. Namun Allah bisa menembus apa yang ada di hati kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh, kata Allah, dalam surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana, sungguh kami yang telah menciptakan manusia. Dan manusia itu beragam-ragam, ada yang mukmin, ada yang kafir. Kami yang menciptakan manusia, apapun keadaan mereka. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisikkan di dalam jiwanya. Jadi apa yang terbesit, apa yang dibisikkan oleh jiwa-jiwa ini, Allah sudah tahu. Walaupun manusia tidak tahu, tapi akan dibongkar oleh Allah. Sebelum turun surat Al-Munafikun, orang munafik merasa aman, tidak ada yang tahu. Begitu turun surat Al-Munafikun, Allah bongkar satu persatu orang-orang munafikin itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ada di kita, di hati kaum mukminin yang mengikuti Quran dan sunnah, ialah menunggu waktu. Allah pasti akan membongkar siapa yang jujur, siapa yang pendusta. Barakallahu fikum. Kemudian balillahu a'lamu minka bima fika. Bahkan kata Syekh Utsaimin, bahkan Allah a'lamu itu maha mengetahui minka, daripada kamu, bima fika, dengan apa yang ada pada dirimu. Allah itu maha tahu apa yang ada pada dirimu, daripada dirimu mengenal dirimu sendiri. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun jiwa, tidak ada satupun jiwa yang dia mengetahui apa yang akan dilakukan hari esok. Apakah esok jadi orang yang untung atau rugi, bahagia atau sengsara, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di negeri mana dan kapan kematian menjemputnya. Allah tahu. Kapan matinya, di mana matinya, berapa umurnya, berapa rezekinya, Allah sudah tahu. Sehingga barakallahu fikum, kalau Allah sudah demikian maha tahu ilmunya terhadap diri kita, sepantasnya kita bersandar dan berserah diri kepada Allah. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dalilnya dalam surat Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu, ketahuilah, anna Allah yahulu, Allah itu meliputi, meliputi bainal mar'i wa qalbih, antara seseorang dan hatinya. Apa yang diinginkan oleh hati seseorang, hati berbisik, hati berbicara, hati punya keinginan, Allah sudah tahu. Ketika Rasul diusir oleh kaum musyrikin dari kota Mekah, Rasul disuruh sholat menghadap Baitul Maqdis. Namun di hati sana, di hati Nabi SAW, betul-betul rindu dan ingin salat menghadap Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami Allah melihat taqalluba wajhika fis sama, bolak-baliknya wajahmu ke langit. Kapan kita salat menghadap Ka'bah? Kapan kita salat menghadap Ka'bah? Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Kamu ingin, pasti Allah akan hadapkan arah kiblatmu ke arah kiblat yang kamu ridho. Kemana? Ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Allah sudah tahu. Maka oleh karena itu tidak ada di hati kita kecuali selalu berhusnudzon. La yamutana hadukum illa wahyu wa huwa yusinu dhon bi rabbih azza wa jalla. Kalau seperti ini, jangan sekali-kali seorang itu mati kecuali dalam keadaan berprasangka baik dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah, dengan kemenangan Allah azza wa jalla. Ini Allah Maha tahu apa yang di hati manusia. Wada min a'dama yakun minal ilmi wal khibrah. Dan inilah perkara yang terbesar, apa yang terjadi dari ilmu dan khibrah. Anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah meliputi antara seseorang dan hatinya. Walihada kilal a'rab. Oleh karena itu ditanyakan kepada orang badui, orang gunung, bima arafta rabbak, dengan apa kamu bisa mengetahui Rabbmu? Dengan apa kau bisa mengenal Rabbmu? Qala binaqdil azaim wasarfil himam. Dengan naqdil azaim, dengan lemahnya keinginan-keinginan, dan sarfal himam, dan berpalingnya keinginan, tujuan-tujuan. Artinya fal insan ya'zimu 'ala syai', artinya seseorang punya cita-cita terhadap sesuatu. Suma la yadri, namun kemudian dia tidak tahu. Tidak tahu illa wa azimatahu muntaqibah biduni sababin dhahir. Dia tidak tahu. Tiba-tiba keinginannya itu terbatalkan tanpa sebab yang dia tidak tahu. Kenapa kok jadi begini? Padahal saya inginnya seperti itu. Saya ingin jadi orang yang sukses, berhasil dunianya. Tapi kenapa kok saya bangkrut terus? Kenapa? Ada apa? Ketahui, ada Rob. Ada Rob yang mengatur rezeki manusia. Boleh bercita-cita setinggi langit. Boleh bercita-cita, gantung cita-citamu setinggi langit. Silakan. Tetapi kalau cita-cita belum ditakdirkan oleh Allah terwujud, tidak akan terjadi. Kenapa? Allah Maha tahu apa yang terbaik bagimu. Memang yang terbaik bagi kamu dalam kondisi miskin. Dengan miskin Anda terus sabar dan bersyukur atas segala nikmat Allah. Belum tentu kalau diberi kesuksesan bisa bersabar, bisa bersyukur, malah jadi orang yang kufur. Mungkin yang terbaik, terima saja. Barakallahu fikum, Allah sudah memberi yang terbaik. Berarti barakallahu fikum. Sehingga kalau demikian betul-betul ada yang mengatur. Qauluhu, lalu Allah berfirman pada ayat berikutnya, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang sudah tahu di hati mereka ada kemunafikan. Allah sudah tahu. Kalau sudah jelas mereka orang munafik dari ucapannya, dari perbuatannya, fa'arid anhum. Fa'arid anhum. Allah perintahkan berpaling dari orang munafik. Wada min ablaghi ma yakun minal ihana wal ihtiqar. Perintah kepada nabinya untuk berpaling ini merupakan perkara yang paling dalam dari al-ihanah, merendahkan dan menghinakan orang munafik. Jadi orang munafik bukan dirangkul, bahkan hendaklah berpaling dari mereka. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ya ayyuhan nabiyyu, hei nabi, dipanggil dengan gelarnya wahai nabi, jahidil kuffar wal munafiqin. Lihat, perangilah, bersungguh-sungguhlah memerangi mereka, orang-orang kafir dan orang munafik. Kafir dan munafik. Bahkan Allah katakan, wakhlud alaihim, bersikap tegas. Waghlub alaihim, bersikap jelas, jangan plin-plan. Yang jelas saja kalau bicara, siapa mereka sebenarnya? Sudah jelas-jelas mereka orang jelek, syarrul bariyah, katakan hum syarrul bariyah. Tegas, jangan plin-plan. Itu Nabi. Betul-betul beliau pun membuktikan. Wajahidhum jihadan kabiro, perangi mereka dengan jihad yang besar. Betul-betul perjuangan yang besar lo lakukan. Harta dan nyawa dikorbankan untuk memperjuangkan tegaknya Islam dan redupnya fitnah kesyirikan dan kekufuran dan kemunafikan. Waghlut alaihim, bersikap tegas. Wa ma'wahum jahannam, kenapa harus tegas? Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka nanti di jahannam. Wa bi'sal masir, sejelek-jelek tempat kembali. Semoga wajah kita tidak dipertemukan dengan wajah-wajah mereka di hari kiamat. Wajah mereka di dalam jahannam, wajah kita ada di surga, tidak ketemu, tidak lihat. Jadi harus tegas. Itu sikap yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi. Barakallahu fikum. Lalu kenapa Nabi tidak membunuh mereka? Orang munafik tidak dibunuh, kenapa? Ketika ada seorang bicara kepada Nabi SAW, Umar bin Khattab mengatakan, "Da'hu adribu unuqah." Biar saya penggal lehernya saja. La, jangan. Jangan wahai Umar. La yatahaddatsun nas inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan wahai Umar. Nanti kalau dibunuh manusia akan berbicara, Muhammad membunuh temannya sendiri. Lihat, rawahul Bukhari. Muhammad membunuh temannya sendiri. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Makanya orang-orang munafik, mereka masih bisa hidup menghirup udara segar di kota Madinah. Nabi tidak membunuh. Kenapa tidak dibunuh? Karena khawatir. Karena mereka sholat bersama Nabi, walaupun sholatnya malas-malesan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka sholat berjamaah, sholatnya malas-malesan. Yura'unan nas. Mereka pun sholatnya pamer untuk manusia. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka pun tidak sholat kecuali cepat banget. Illa qalila, sedikit sekali zikirnya. Seperti ayam notol makanan, cepat begitu. Jadi nampak beda kalau orang mukminin. Orang mukmin salatnya khusyuk. Orang munafik salatnya untuk manusia, beda. Hasilnya pun beda. Nabi membiarkan hidup mereka. Khawatir orang akan mengatakan Nabi Muhammad membunuh teman sendiri. Begitu. Itulah musuh dalam selimut. Kapan kita lalai, dia akan menyengat. Dia akan menggigit. Dia akan menikam. Itu musuh dalam selimut. Berbaju muslim tetapi menghancurkan kaum muslimin. Maka oleh karena itu Nabi disuruh bersikap tegas. Kenapa? Karena mereka itu mudabdabin. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak kesana, tidak kesini. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna. Kalau berjumpa dengan orang mukmin, para sahabat, mereka pun berkata, kami beriman, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau kami bertemu dengan setan-setan kami, yakni setan-setan maksudnya tokoh-tokoh kafirin, para dedengkot kafirin, musyrikin, mereka pun berkata, kami sesungguhnya hanya mengolok-olok para sahabat. Begitu. Kami hanya main-main bercanda dengan para sahabat, tidak serius. Kami hanya ngolok-olok mereka. Itulah wajah memiliki dua wajah. Munafikin. Barakallahu fikum. Lalu Allah ingatkan juga, wa'idhum ai dzakirhum wa khawifhum, ingatkan, takut-takuti mereka. Ditakut-takuti orang munafik itu dikeraknya neraka. Lakin la taj'aluhum akbaru hammik, namun jangan kau jadikan mereka itu menjadi terbesar cita-citamu. Kenapa? Fala takhafuhum, jangan takut dengan mereka. Wakum bima yajibu alaik, tegaklah dengan apa yang Allah wajibkan untukmu. Minal mawa'id, minal mawa'idah, litakuma alaih hujjah, untuk menegakkan nasihat agar tegak hujjah. Sudah diberi nasihat kok. Sudah diberi nasihat. Betapa Nabi sabarnya ketika tokoh munafikin mati. Nabi masih mencopot jubahnya. Sabar beliau. Nabi mencopot jubahnya untuk kafannya. Dan Umar bin Khattab ketika Nabi hendak menyolati, Umar menarik jubahnya. Kenapa? Munafik. Turun ayat. Turunlah ayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang menyolati mereka. Barakallahu fiik. Maksudnya di sini betapa sabarnya Nabi menghadapi mereka. Khawatir kalau dibunuh, mereka itu akan berbicara Nabi membunuh temannya sendiri. Ma'asyiral muslimin, memang demikian. Musuh yang sesungguhnya sudah jelas, tetapi mereka punya baju bernama Islam, tapi memusuhi Islam. Oleh karena itu, wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Setelah itu Allah perintahkan kepada nabinya, setelah disuruh berpaling, disuruh memberikan nasihat, ya, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Sesungguhnya sama saja kalau kamu memberikan ampunan, memohonkan ampun ataupun tidak, Allah tidak akan mengampuni mereka. Karena sudah jelas kekufurannya. Begitu. Wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Lalu perintah yang terakhir, ucapkan kepada mereka. Ucapkan kepada mereka fi anfusihim, pada diri-diri mereka. Apa itu? Qaulan balighan, ucapan yang tegas. Ucapan yang jelas, begitu. Jadi, barakallahu fikum, ikhtalafal mufassirun fiha. Para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan fi anfusihim. Ucapkan kepada mereka di dalam jiwa-jiwa mereka. Apa yang dimaksud fi anfusihim? Di sini ada tiga akwal. Yang pertama, annal jara wal majruri, yakni fi anfusihim, muta'alliq bi baligh. Ai kullahum qaulan balighan fi anfusihim. Fi anfusihim di sini susunan jar majrur, yakni pada kalimat fi anfusihim. Ini ada kalimat yang berkaitan, yakni bi baligh, kullahum balighon, ucapkan dengan ucapan yang baligh, yang dalam, yang tegas, yang jelas. fi anfusihim, pada diri mereka. Artinya apa? Ucapan yang jelas, tegas. Ay yuballighu fi anfusihim muballighan mu'assira. Yani kalimat yang disampaikan pada diri mereka dengan kalimat yang mu'assiran, membekas. Kalimat yang punya bekas. Kalimat yang betul-betul membekas di hati mereka. Barakallahu fikum. Betul-betul kalimat itu mereka jadi tersadar mereka itu orang jelek. Karena orang ini berbuat jahat tapi tidak merasa berbuat jahat. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau diperintahkan jangan berbuat kerusakan, apa jawab mereka? Innama nahnu muslihun, kami sedang berbuat kebaikan. Lihat, orang ini sedang berbuat kejelekan tidak sadar. Berarti kalau kita menasehati harus tegas. Kenapa harus tegas? Orang gak sadar. Tapi sadar. Dikatakan orang sadar tapi berbuat kejelekan, tapi merasa berbuat kebaikan, berarti orang tidak sadar. Makanya kalau bicara yang baligh, betul-betul jelas. Makanya para ulama ahlu sunnah, mereka betul-betul tegas menghadapi ahlul bid'ah. Idza maridu fala ta'udu. Qadariyah, kalau sakit jangan ditengok. Wa idza matu, kalau mereka mati jangan diantar. Ya. Sehingga orang yang berpikir ingin mengikuti sekte Qadariyah tersadar. Jangan diperlakukan seperti itu. Barakallahu fikum. Dan ahlus sunnah betul-betul tegas, la tujalisuhum, jangan duduk di majlisnya mereka. Kenapa tidak duduk di majlis mereka? Al-qalbu dha'if, hati itu lemah. Hati itu lemah, wal fitnah qattafah, fitnah menyambar-nyambar. Sehingga mereka ulama ahlus sunnah tidak duduk di majlisnya ahlul bid'ah. Bahkan Imam Ibnu Mubarak ketika ada ahlul bid'ah datang ke rumahnya ingin membacakan ayat, membacakan hadis, dia tutup telinganya. Kenapa? Quran dan sunnah yang akan dibaca dari orang yang berpemikiran bid'ah. Khawatir di tengah-tengah kalimat itu disisipkan pemikiran bid'ahnya. Itu penjagaan para ulama dulu. Betul-betul mereka ketat, tidak sembarangan mengambil ilmu demi menjaga hati, jiwa yang lemah. Barakallahu fiik. Yang kedua, qaulan baligha wa kullahum fi anfusihim. Fi anfusihim, makna yang kedua, ansihhum sirran fi anfusihim, nasihatilah mereka dengan sembunyi-sembunyi di dalam jiwa mereka. Barakallahu fiik. Dengan pelan, nasihati dengan pelan. Begitu. Dan Nabi pun bersabar, bersabar menghadapi orang-orang munafik. Iya. Nabi hanya menyebutkan nama-namanya kepada satu sahabat, Hudzaifah bin Yaman. Itu munafik, munafik, munafik, munafik, munafik. Rahasia. Betul-betul Nabi menjaga. Sehingga Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah, Nabi menyebut nama seorang munafik bukan? Sehingga ketika Hudzaifah tidak menyolati, kalau ada orang mati, Hudzaifah kok tidak hadir? Umar bin Khattab pun tidak mau hadir. Khawatir ini munafik. Karena dia tidak menyolati. Demikianlah As-salisu yang ketiga, annal makna kullahum fi anfusihim ai sya'nahum wa halahum qawlan baligha fi qulubihim yu'assiru 'alaiha. Makna yang ketiga, katakanlah kepada mereka di dalam keadaan mereka sendiri qawlan baligha, ucapan yang jelas di dalam hati mereka yang memiliki pengaruh. Wasahih annal ayat tasmulu al-ma'ani as-salasah. Singkat dari tiga tafsir ini, barakallahu fikum, semua maknanya itu sahih. Semua maknanya sahih. Li'anna lafdha salihun laha jami'an. Karena lafad-lafadnya bisa ditarik makna yang pertama, kedua, makna ketiga. Baik. Wala munafata bainaha. Tidak saling bertentangan. Tidak saling menafikan. Makna yang pertama atau makna yang kedua atau makna yang ketiga. Wahadihi fitafsir, qa'idatu fitafsir. Ini merupakan kaidah dalam menafsirkan ayat. Yan bahi tanbih 'alaiha. Yang perlu kami ingatkan dengan hal ini. Wahia annal ma'anil muhtamilah lil ayah wallati qala biha ahlul ilmi idza kanatil ayatu tahmiluha wa laisa bainaha ta'arud fa innahu yu'khadhu bi jami'il ma'ani. Kaidahnya bahwa apabila ada makna ayat, ada ayat yang maknanya itu ada kemungkinan makna yang pertama, makna yang kedua, makna yang ketiga, dan telah dikatakan oleh para ulama, ulama ahli tafsir, apabila ayat tersebut bisa dibawa kepada makna-makna tersebut dan tidak ada pertentangan. Baik. Tidak ada pertentangan, maka yukhod, maka diambil makna itu semua. Seperti inna a'tainakal kausar. Sebagian mengatakan al-kausar maknanya nama telaga. Inna a'tainakal kausar. Sebagian ulama mengartikan al-kausar itu nama sebuah telaga. Ada yang mengartikan al-kausar kebaikan yang sangat banyak. Tidak saling bertentangan dua makna. Kalau diterjemah kausar adalah kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, termasuk kebaikan itu ialah telaga kausar. Nah, tidak bertentangan. Sehingga itulah metode kaidah para ahli tafsir dalam memahami ayat. Tidak saling bertentangan, maka itu diambil maknanya. Barakallahu fikum. Wa balaghatul qaul, adapun makna kalimat yang baligh itu ada tiga sisi. Kalimat yang baligh, yang tegas, itu ada tiga sisi. Yang pertama, hayatul mutakallim bi ayyakuna ilqa'uhu ala wajhin mu'athir. Yang pertama, keadaan orang yang bicara, yakni orang yang menyampaikan ucapan itu ala wajhin mu'athir, dengan wajah yang memiliki pengaruh. Dan itu Nabi demikian. Wa kana Nabi idza khotoba, Nabi kalau berkhutbah, kata sahabat, ikhmarat ainahu. Nabi kalau sedang menyampaikan khutbah-khutbahnya, ikhmarat ainahu, memerah matanya. Baik. Wa ala sautahu, suaranya naik, volumenya naik. Begitu. Wastadda ghadabahu, dan memuncak kemarahannya. Ka'anahu mundiru jaysh, seperti komandan pasukan. Itu Nabi khutbahnya demikian. sehingga orang yang mendengar itu punya pengaruh. Paling tidak karena suaranya keras jadi jelas. Apalagi dengan gaya penyampaian yang wajahnya demikian. Ini makna balighon yang pertama dari sisi cara penyampaiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami sampaikan pengumuman daurah bersama beliau Al Ustaz Muhammad Afifuddin pada pekan yang pertama di Nur Sulaiman Banyumas insyaallah.